Burung kuntul dan kepiting. Cuaca yang bagus. Cepat lari, merah datang. Mereka semua lari. Aku harus mencari akal. Kalau tidak, aku akan kelaparan di sini. Aku ada ide. Celaka, celaka, masalah gawat. Ada musibah besar. Ada musibah besar. Tadi saat aku melewati desa, aku dengar para petani akan memasang jala di sini untuk menangkap kita. Aku dengar mereka ingin menjadikan kita lauk tambahannya. Mereka datang. Lihat, mereka datang. Semua akan dimakan. Mereka datang. Heron, tolong cari akal untuk kami. Ayo tolong kami. Aku tidak bisa melawan manusia. Lalu raja bagaimana? Begini saja. Aku punya ide. Di belakang gunung ada sebuah danau yang lebih besar dan indah. Aku bisa memindahkan kalian ke sana untuk menghindari tangkapan manusia. Iya, satu-satu. Berbaris dulu satu persatu ya. Berbaris saja. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Kalian semua harus waspada. Jangan dengarkan dia. Kalau manusia datang, tidak ada tempat bagi ikan untuk bersembunyi. Tapi kepiting bisa bersembunyi di dalam tanah. Baiklah, kita pindah sekarang. Mulai hari ini aku bisa makan sepuasnya. Mereka semua bodoh. Heran, kau harus istirahat dulu. Tidak usah. Aku memang suka membantu. Tidak apa-apa. Aku tetap merasa aneh. Biasanya burung kuntul ingin sekali memakan kalian. Mana mungkin dia berbaik hati membantu kalian. Aku merasa ada yang tidak beres. Sudah sore begini tapi masih belum ada yang datang menangkap kalian. Benar ya. Heran akan datang lagi. Tapi harus bagaimana? Kalian jangan cemas. Kalau dia datang lagi, suruh saja dia membawaku dulu. Kau? Apa kau juga takut pada manusia? Benar, aku dengar manusia sekarang juga suka makan kepiting. Makanya, aku sudah ingin... Saatnya aku mencicipi kepiting. Baiklah, aku akan membawamu ke sana ya. Danaunya tidak kelihatan. Tempat ini lebih bagus, bukan? Kau kejam sekali. Kau makan mereka semua. Ajalmu sudah tiba. Masih banyak bicara. Kurang ajar. Singkirkan jepitmu. Aku akan memberimu pelajaran. Semuanya cepat bantu aku. Dia mau memakan teman-teman kalian. Ada yang sudah dijadikan ikan asin. Semuanya sudah mati. Kau sudah menyelamatkan nyawa kami. Terima kasih ya. Jadikan ini sebagai suatu pelajaran. Dan jangan sampai kalian tertipu lagi ya.